sudah kelarna ia kap Tuhan. Pesingkap dalam mantana si jadi kanaku manggeretana. Talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta. Teta nahi kendahina, amin pe amin pe maratina aluya ina aluya, malasi malam kasih malami dan dami Tuhan, dalam ini malam ini malami, lama lama kan toga, nahi kendahina, nahi kendahina tutu, olah lama kan olah lama kan, awal berkarus talenta. Talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta, talenta. Kalasin, kalasin, kalasin, nandani Tuhan, nandani ini malam ini malam, labu labu kan toga. Lagi mami, lawa lawa gendong kan, kagak ada ikan mami.